Pitani sapa, la alitu sapa, mangapa. Sampai sing bisa aku dapat. Cinta salah apa, salah tu di mana, mengapa? Sampai sing bisa bikin apa-apa. Rasa sukalah. Cinta sumengalah menyerah. Ada apa deng cinta? Apa kabar deng rasa? Mengapa cinta sing bisa bicara? Mengapa rasa diam seribu kata? Oh, ada apa deng sayang? Apa kabar deng bayang? Mengapa sayang hanya kata-kata? Mengapa bayang tinggal angan-angan? Oh, betani sapa, la ale tu sapa, mengapa? Sampai sing bisa aku dapat. Cinta salah apa, salah tu di mana, mengapa? Sampai sing bisa bikin apa-apa. Rasa sukalah. Cinta su mengalah.